الحمد لله الذي أنبى الوجود برحمته وأفاض على كل موجود سجال نعمته وأملأنا ببحر جوده وكرمه سبحانه لا نحص ثناء عليه أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن بالله واليوم الآخر وملائكته ورسله وكتبه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق خلقا وخلقا وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واللقاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم معاشر المسلمين رحمكم الله melalui mimbar yang mulia ini kami berpesan pada diri sendiri dan pada kaum muslimin umumnya dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun takutlah kalian kepada Allah dengan takut yang sesungguhnya jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam ma'asyiral muslimin rahimakumullah tentang takwa ada beberapa pendapat dari ulama yang mendefinisikan di antara lain Imam Umar bin Abdul Aziz mengatakan laisa taqwa siyaman nahar wa qiyamal lail wa takhlid bainahuma bukanlah takwa itu hanya puasa di siang hari salat di tengah malam tetapi yang dinamakan takwa walakin taqwa tarku ma harramallah wa ada'u ma iftaradallah tetapi yang dinamakan takwa sesungguhnya adalah meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan melakukan apa yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar mengatakan, "At-taqwa alla taraka nafsaka khairun min ahadin." Sesungguhnya takwa itu tidak melihat orang lain itu lebih baik daripada diri sendiri. Itulah ungkapan dari Ibnu Umar. Di bulan yang mulia ini marilah kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kita masih beruntung diberi panjang umur. Panjang umur adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, baqiyatul umur la qimata laha. Sisa-sisa dari umur ini sangatlah berharga. Sangat berharga sekali. Sebab apa? Sebab umur itu tidak bisa diperjualbelikan dan tidak ada seorang yang berani menjual umurnya. Oleh karena itu, sisa-sisa umur kita ini hendaknya digunakan untuk kebaikan. Baik hablun minallah wa hablun minannas. Baik hubungan spiritual kepada Allah Subhanahu wa taala atau hubungan sesama manusia. Hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa taat kepada Allah taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita lakukan dan apa yang dilarang oleh Allah kita jauhi. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik itu orang laki-laki atau orang perempuan, maka mereka akan diberi kehidupan thayyibah, diberi kehidupan yang enak, dan Allah akan membalas atas amal baik mereka di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik dari amal mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya perbuatan baik akan memberi keberuntungan pada kita. Di antara keberuntungan yang muncul dari perbuatan yang baik, pertama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, niscaya kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilussolihati sayaj'aluhumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal yang baik, maka Allah akan menjadikan pada mereka hamba-hamba yang dicintai. Al-Imam Sahal At-Tustari mengatakan, tanda-tanda orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Pertama, tanda orang yang dicintai oleh Allah tarkut tadbir wal ikhtiyar ila rububiyyati. Segala sesuatunya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merasa dirinya mengatur dan tidak menganggap bahwa dirinya yang kuasa dan merencanakan semuanya. Tanda kedua orang yang dicintai oleh Allah taala, al-wuqufu ala maqamul ubudiyyati. Ia memilih mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan segala urusan dunyawiyah. Misalnya kalau kita melakukan dunyawiyah ketika kita mendengar seruan adzan, maka semua itu ditinggalkan dan melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ayyatrahatullahu ala maulahu. Segala sesuatunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempunyai sebuah keyakinan bahwa diri kita ini mampu melakukan urusan semuanya. Yang keempat, wayasbir ala balwah, sabar akan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sabar dan kita menahan diri bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cobaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bermacam ragam. Ada yang sakit yang tidak kunjung sembuhnya, itu termasuk cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dan itu harus disabari. Dan ada cobaan itu merupakan suatu kefakiran yang tidak kunjung dia diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia dihadapi dengan sebuah kesabaran. Ada juga cobaan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kecelakaan. Nah, itu harus dihadapi dengan kesabaran. Nah, semua itu harus dihadapi dengan kesabaran. Sesungguhnya Allah itu cinta pada orang-orang yang sabar, dan Allah akan memberi pahala pada orang-orang yang sabar tanpa ada hitungannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi derajat pada seseorang yang mana derajat itu tidak bisa dicapai dengan amaliyah atau ibadah zahiriyah, tidak bisa dicapai derajat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan, dan cobaan itu dihadapi dengan kesabaran. Nah, kalau kita menyabari apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cobaan, insyaallah kita akan diangkat derajat kita, baik itu di dunia atau di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi, maka sabarlah kamu Muhammad seperti sabarnya rasul yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istaqa ilal jannati sara'a ilal khairat, wa man asfaqa minan nar laha anisyahawat, wa man rokobal mauta tarokal ladzat, wa man zahada fid dunya hanat alaihil masaib. Barang siapa yang rindu akan surga, maka cepat-cepatlah melakukan kebaikan. Dan barang siapa yang takut akan neraka, maka tinggalkanlah segala syahwat. Dan barang siapa yang ingat akan mati, maka tinggallah keenakan duniawiyah. Dan barang siapa yang zuhud di dunia, maka segala musibah yang menimpa terasa ringan dihadapinya. Keberuntungan yang kedua, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka di dunia akan diberi hayatan thayyibah, diberi hidup yang enak oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ahli taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sa'id bin Zubair mengatakan, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah ar-rizqu al-halal, diberi rizki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dirinya selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan mengatakan, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah sifat qanaah. Apabila orang itu melakukan ibadah, taat kepada Allah, maka orang itu menerima apa adanya, akan qanaah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Mujahid dan Qatadah mengatakan, yang dimaksud dengan hayatan thayyibah adalah surga. Mengapa kok dinamakan surga hayatan thayyibah? Karena surga itu li'annaha hayatun bila mautin, wa ghinan bila faqrin, wa sihhatan bila saqamin, wa mulkun bila halakin, wa sa'adatun bila syaqawatin. Karena hidup di surga itu adalah hidup yang abadi, hidup yang tidak akan rusak, yang kekal dan selama-lamanya. Menurut ahli sunnah wal jamaah, hidup di akhirat itu adalah hidup yang kekal, tidak akan rusak. Khalidina fiha, tidak ada yang namanya rusak itu, tidak ada batasannya. Oleh karena itu kita sangat beruntung sekali menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di surga itu serba ada tanpa bekerja, dan di surga selalu sehat tanpa mengalami sakit sedikit pun. Di surga tidak ada yang namanya sakit, sehat selalu. Wa sa'adatin bila syaqawatin, dan di surga itu adalah keberuntungan yang sangat istimewa, dan tidak ada di surga itu yang namanya sakit dan lain-lain, itu tidak ada. Oleh karena itu kita diberi iman dan Islam itu sangat sangat beruntung sekali. Ma'asirul muslimin rahimakumullah. Keberuntungan yang ketiga, kata al-imam Sahal At-Tustari mengatakan, dukhulul jannah, orang yang beramal ibadah kepada Allah, keberuntungannya masuk surga. Allah Subhanahu wa taala bersabda, berfirman, udkhulul jannah bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke surga dengan apa yang kamu kerjakan di dunia dari amal-amal yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun, surga yang kalian dapati sebab amal baik kalian di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahullahu taala, surga yang akan diberikan pada hamba-hamba yang saleh, saking bagusnya tidak bisa dibayangkan seperti apa yang ada di dunia ini. Barangkali ada sesuatu yang indah di dunia ini, apakah sama dengan keindahan yang ada di surga? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Apa yang indah di dunia ini tidak sama dengan keindahan yang ada di surga. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'adattu li ibadis salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Saya siapkan surga yang tak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak terlintas dalam hati untuk orang-orang yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat di atas tidak bertentangan dengan sebuah hadis atau kontradiksi dengan hadis yang mengatakan, ma minkum min ahadi yadkhulul jannah bi amalihi, Kila wala anta ya Rasulullah wala ana illa intaghammadanillah birahmatihi. Yang artinya tidak ada di antara kalian seseorang yang masuk surga dengan amalnya. Lalu sahabat bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kamu ya Rasul? Kata Rasulullah, termasuk saya kecuali orang yang telah diberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Yang dimaksud dengan ayat di atas adalah masuknya seseorang disebabkan amal baiknya. Sedang dalam hadis ini, masuknya seseorang ke surga disebabkan rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Artinya, kalau orang itu melakukan kebaikan, maka orang itu akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat pada orang-orang yang melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang gembira akan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan atau menjauhkan jasadnya dari api neraka. Bahagia bukan karena banyak makanan, bukan pakaian atau banyak sedekah yang diterima, tetapi kita bahagia akan datangnya bulan Ramadan karena amal-amal di bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna man taqarraba ilallahi fi faridatin adalat lahu sab'ina faridah fi ghairihi wa man taqarraba fihi binafilatin adalat lahu faridatan yu'addiha fi ghairiha." Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan dengan satu fardu saja, maka fardu itu sama dengan 70 fardu di lain Ramadan. Barang siapa yang mendekatkan diri atau takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat sunnah, maka sholat sunnah itu sama dengan melakukan sholat fardu di lain bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sangat beruntung sekali diberi bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan adalah bulan yang menjadi rebutan bagi umat-umat terdahulu, mulai dari Nabi Musa alaihi salam sampai Nabi Isa sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu meminta agar diberi bulan Ramadan. Akan tetapi bulan Ramadan itu diperuntukkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagi umat-umatnya. Alhamdulillah, kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan, dan semoga kita diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah khutbah yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum bi dzikril hakim innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi matta salat aynun bin nadari wa udhunun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahisha ma zahar wa ma badan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة وعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للأسرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأهلك كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم في ولايتنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خاف واتفق. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أعز وأجل وأكبر.